Baik, kalau ditetapkan nanti Allah menjadi banyak alasannya. Ya, menjadi banyak. Misalnya Allah, Tuhan kita itu namanya Allah. Kalau dikasih nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur dan lain sebagainya, nanti akan menjadi banyak. Kalau begitu Allah itu banyak. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, begitu alasan mereka. Ya, seperti ini jelas salahnya. Salahnya dari sisi mana, ya Harith? Salah apa tidak salah ini? Salah. Supaya gamblang bagaimana salahnya? Hah? Sifat Allah. Siapa yang bisa lebih tepat lagi alasannya? Nah, Abdul Baiz. Mana dari orang lain? Asrama ke kemana semua ini? Bisa tidur semua ya? Tadi sholat jamaah? Oh, enggak hadir. Alasannya, kita bisa melihat tentang diri-diri kita masing-masing. Kita ini masing-masing orang punya satu sifat atau banyak sifat. Naam, Hanif. Hah? Nyampe belum? Ini, sana. Banyak sifat. Misalnya Hanif, kamu punya sifat bagaimana? Kamu penakut atau pemberani? Hah? Pemalu atau tidak pemalu? Pemalu, ya. Apa lagi? Jadi satu orang punya banyak sifat. Itu ada pada satu orang. Orang punya banyak sifat. Mungkin dia ini orangnya alim, orangnya kaya, orangnya soleh, orangnya tajir. Satu orang di situ banyak sifat-sifat. Nah, Allah satu zat, tapi memiliki banyak sifat. Bukan berarti kalau begitu Allah itu banyak. Tidak demikian. Diri kita aja bisa, makhluk aja bisa. Satu makhluk, satu zat memiliki banyak sifat. Allah juga satu zat memiliki banyak sifat dan bukan berarti Allah itu berbilang banyak. Selanjutnya, alasan mereka yang kedua, belum. Alasan kedua nanti. Hadhihi mukabiratun lil uqul. Mereka yang tidak mau menetapkan seperti itu alasannya kalau ditetapkan banyak nama-nama nanti Allah itu berbilang ini menganggap sombong akal. Fala yalzimu min ta'addudi al-asma'i was sifat ta'adduda al-alihah. Tidak lazim, tidak harus kalau banyak sifat, banyak nama itu berarti banyak Tuhan, tidak demikian. Walihada lamma qala musyrikuna min qablu lamma sami'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ya rahman ya rahim. Oleh karena itu tatkala orang musyrikin di masa dahulu, masa nabi, mendengar nabi berdoa ya rahman ya rahim, apa kata orang-orang musyrikin? Orang musyrikin mengomentari nabi, qalu hadza yaz'umu annahu ya'budu ilahan wahidan. Lihat ini Muhammad ini katanya Tuhannya satu. Karena nyembah Tuhan satu. Nah kok ini manggilnya ya Rahman, ya Rahim. Wa huwa yad'u alihatan muta'addidah. Muhammad menyeru banyak Tuhan. Katanya Tuhannya Allah, kok nyebut ya Rahman, ya Rahim. Nah, yang Tuhannya berapa kalau begitu? Ini pikirannya orang-orang musyrikin. Sehingga orang-orang Jahmiyah itu kayak orang musyrikin. Ketika Nabi berdoa ya Rahman, ya Rahim, berarti itu banyak Tuhan. Maka Allah menurunkan ketika ada orang musyrikin mengatakan demikian itu, Muhammad itu nyembah berapa Tuhan? Katanya Tuhan satu, kok manggil ya Rahman, ya Rahim. Maka Allah menurunkan ayat, fa'anzalallahu subhanahu wa ta'ala qawlahu qul ud'u allaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah kamu menyeru Allah atau menyeru Ar-Rahman, apapun yang kamu seru, maka baginya, bagi Allah itu memiliki nama-nama husna yang banyak. Boleh kita manggil ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Rahim. Dan bukan berarti, berarti kita manggil Tuhan-Tuhan yang lainnya. Insya Allah bisa dipahami ini. Nah, ridho paham. Baik. Fa asma'ullahi katsirah. Nama-nama Allah itu banyak. Berapa banyaknya? Anas. 99. Naam, Tubah. Umar. Tidak terbatas. Itu jawaban yang tepat, ya. Karena Allah itu memiliki nama-nama yang kita tidak mengetahuinya. Wa hiya tadullu ala kamalihi wa 'azamatihi subhanahu wa ta'ala. Yang dengan nama yang banyak itu menunjukkan kesempurnaan keagungannya. La tadullu ala ta'addudi al-alihah. Tidak menunjukkan Allah itu banyak. Kama yaqulun, sebagaimana mereka katakan. Bal tadullu ala al-'azamah wal kamal. Bahkan dengan banyak nama-nama itu menunjukkan keagungan dan kesempurnaan. Amma dzatu al-mujarradah. Adapun zat yang kosong dari sifat-sifat, allati laisa laha sifatun fa hadhi la wujudalaha. Maksud seperti ini enggak ada. Kalau ada satu zat yang tidak memiliki sifat, itu tidak ada. Seperti kalian dibilang batu. Batu itu sifatnya apa, Rafi? Batu sifatnya apa? Sifatnya keras, itu kan memiliki sifat itu. Kemudian jin misalnya, jin itu dapat tidak sifatnya bagaimana? Kita bisa mengetahui jin ada sifatnya bagaimana, dia itu tidak tanpa di ini dan ini, banyak sifat-sifatnya. Adapun satu zat yang enggak memiliki sifat itu tidak ada. Ini mustahil, yujadu syai' wa laisa lahu sifatun. Tidak ada, mustahil ada sesuatu tanpa sifat. Termasuk kita ini ada, memiliki sifat-sifat. Binatang juga demikian ada, memiliki sifat-sifat. Kalau sesuatu ada tanpa sifat itu mustahil abadan. Walau al-aqali sifatun sifatul wujud, meskipun paling minimnya sifat ada. Itu seminimnya sifat ada. Allah itu ada apa tidak? Ada, berarti kita sifati Allah itu ada. Walaupun enggak kita lihat, tapi ada. Taib, ini alasan yang pertama, kenapa orang Jamiah tidak mau menetapkan nama-nama Allah. Alasannya nanti kita menetapkan banyak Tuhan-Tuhan. Alasan kedua, wa min syubbahihim ana isbat as-sifati yaqtadi at-tasybih. Li'anna hadhihi sifati yujadu mithluha fil makhlukin. Alasan mereka kenapa tidak menetapkan nama-nama untuk Allah? Karena penetapan sifat-sifat itu menuntut, mengharuskan penyerupaan. Karena sifat-sifat itu didapatkan pula pada makhluk-makhluk. Ini alasan yang kedua. Kenapa enggak menetapkan nama-nama Allah? Nanti kan bikin sama dengan makhluk. Seperti manusia. Manusia itu mendengar apa tidak mendengar? Arif, manusia mendengar enggak? Mendengar. Allah mendengar enggak? Mendengar. Nah, begitu alasan mereka. Kalau Allah mendengar, ya manusia juga mendengar. Allah disebut mendengar. Nanti kalau begitu sama nanti. Kita khawatir nanti bisa bikin sama. Ini alasan yang kedua. Kita melihat, Allah melihat. Wah, nanti sama kalau begitu. Ini alasan mereka. Ini alasan yang bagaimana? Alasan yang batil. Wahada kaulun batil. Ucapan yang batil. Liana sifatil khaliq talikubih. Karena sifat-sifat khaliq itu, sifat-sifat Allah itu sesuai dengan dirinya. Wasifatil makhlukin talikubihim. Fala tasabuh. Sifat-sifat makhluk sesuai dengan makhluk. Tidak ada penyerupaan. Allah mendengar. Kita mendengar. Tapi mendengarnya Allah tentu beda dengan kita. Kalau mungkin kita dibalik dinding ini, kita enggak dengar orang bisik-bisik. Ya, tapi kalau Allah walaupun dari langit yang tujuh mendengar, walaupun kita ini berbisik-bisik. Ini beda ini. Kita bisa melihat, betul. Allah juga melihat, tapi melihatnya kita dengan Allah berbeda. Kalau kita melihat di balik tembok, kita enggak bisa melihat. Tapi Allah dikasih tembok, dikasih apa, dikasih genting, dikasih apa. Bukan berarti kemudian tertutup enggak bisa melihat si fulan enggak bisa. Ini apa? Allah tetap bisa. Jadi Allah disifat itu sesuai dengan keagungan kemuliaannya. Demikian pula juga makhluk-makhluk sesuai dengan kadar makhluk tersebut. Bahkan antara kita dengan makhluk yang lain juga berbeda. Binatang bisa melihat. Manusia juga bisa melihat. Sama apa tidak cara melihatnya? Ya, manusia bisa mendengar. Binatang juga mendengar. Manusia punya kaki. Binatang juga punya kaki. Tapi kakinya berbeda. Nah ini. Sehingga tidak tepat kalau mereka mengatakan khawatir. Sebab mereka kalau menetapkan nama-nama untuk Allah, nanti kayak menetapkan seperti penyerupaan kepada manusia. Ini alasan kedua, dan ini alasan yang salah. Tapi mungkin sementara sampai di sini. Tapi yang ngantuk-ngantuk, ya, yang waktu tidur, usahakan tidur. Ya, jangan tidurnya di waktu taklim, waktu tidak suruh tidur, enggak tidur, waktunya tidur untuk apa? Main-main, waktunya taklim, tidur. Yang kecil-kecil. Baik. Natafilahuna. Thank you.